Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlanjutkan dars ke-64, ad-dhamiru dhamir. Al-awwalu ad-dhamiru ismun mabniyun yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Yaitu domir adalah isim mabni yang menunjukkan kepada orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan, goib. Domir adalah satu aksamin, dan domir itu ada tiga macam. Yaitu munfasilun, muttasilun, mustatirun. Munfasil pisah, muttasil bersambung, mustatir tersembunyi. Asani, ad-dhamairul munfasilah. Yaitu domir-domir munfasil. Ya, ad-dhamairul munfasilah itu hiya ya mastaqallat bin nutqi. Bahwasanya domir-domir munfasil adalah domir yang terpisah ketika diucapkan. Ya. Jadi lebih pas itu maksudnya domir yang terpisah dari sisi penulisannya. Ya, karena kalau diucapkan bisa saja ya di bareng, ya bareng. Tapi di sini maksudnya dari sisi tulisan berpisah ya. Kemudian wadoma irul munfasil itu kismani. Domir domir munfasil itu ada dua. Ya, al awwalu doma iru raf i doma iru raf in munfasilatin. Itu domir rafa munfasil. Watakunu fi mahali raf in mubtada. Maka posisi dari irobnya itu kedudukannya pada posisi rafa sebagai mubtada au khabarun. Ya. Au khabarun, au fa'ilun, au na'ibu fa'ilin. Bisa mubtada, khabar, fa'il, atau na'ibul fa'il. Wahia, dan dia itu adalah lil mutakallimi untuk orang pihak pertama ya. Orang yang berbicara, ana, nahnu. Kemudian lil mukhatab, anta, anti, antuma, antum, antuna. Ya. Kemudian lil ghaibi, itu untuk ghaib, yaitu huwa, hiya, huma, hum, hunna. Misal contohnya, ana arabiyun, aku orang Arab. Ana domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahali rafin mubtada. Ana mubtada arabiyun khabar. Qama huwa. Ya. Qama huwa. Huwa domirun munfasilun mabniun ala fathi fi mahali rafin fa'ilun. Ya kan? Kemudian. Ini fa'il ya. Tapi memang. Kalau. Sebenarnya. Qama huwa. Ya, mungkin lebih kepada taukid ya. Kepada taukid. Jadi koma itu domir mustatir ya, tapi huwa huanya ini adalah taukid ya, taukid dari domir yang mustatir tersembunyi di balik koma. Kemudian contoh yang lain selanjutnya. Lam yukafa illa nahnu. Nahnu domirun munfasilun fi mahali rafin naibu fa'ilin. Ya, jadi nahnu di sini domir munfasil. Kemudian alba. Ya, poin selanjutnya yaitu yang ba. Ya. Jadi tadi lam yukafa illa nahnu. Ya, tidak diberi hadiah kecuali kami. Ya. Alba'u doma iru nas bin munfasil munfasilatin. Domir-domir nasab ya yang munfasil. Wa turabu fi mahali nasbin maf'ulun bihi wa hiya. Ya, maka ini di'irab dengan posisi ya di'irabnya fi mahali nasbin pada posisi mansub sebagai maf'ul maf'ul bihi wa hiya lil mutakallimi ya kalau untuk pihak pertama iya ya iya na lil mukhatabi iyyaka iyyaki iyyakuma iyyakum iyyakunna. Lil ghaib iyyahu iyyaha iyyahuma iyyahum iyyahunna. Mislu contohnya di surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka dhamirun munfasilun mabni 'alal fathhi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ya. Kemudian yang ketiga ad-dhamairul muttasilah, dhamir yang muttasil. Ad-dhamairul muttasilah itu salah satu aksamin. Dhamir muttasil ini ada tiga jenis. Yang pertama, domairu rafin muttasilatin, domir rafa muttasil. وتكون دائما متصلة بالفعل أو بكان وأخواتها وهي. Yaitu domir yang selalu bersambung dengan fi'il atau kana dan saudara-saudaranya. Ya, dan diantaranya adalah ta'ul fa'ili, ta' fa'il. Ya, contohnya, darostu, darosta, darosti, darostuma, darostum, darostuna. Ini disorof ya, artinya belajar. Aku belajar, kamu belajar, dan seterusnya. Nah, yang kedua, na', ya, na' fa'il. Mislu darosna, contohnya darosna. Kemudian yang ketiga aliful isnain. Aliful isnain ya mislu darasa darasata ya drusani tadrusani udrusa. Nah, ini ada alif isnain. Ini domir rafa muttasil. Wa wal jama'ati mislu darasu yadrusuna udrusu ya. Ya ul mukhatabah ya mukhatabah menunjukkan perempuan diajak bicara. Tadrusina udrusi ya. Nunun niswah, contoh yang nunun niswah ya, yaitu semisal ya, darasna ya, contohnya darasna yadrusna udrusna ya, wa dhamairu raf'il muttasilati sabiqi dzakaraha ya, dan dhamir rafa muttasil yang sudah disebutkan tadi, maka imma an tattasila bil fi'li, bisa jadi bersambung dengan fi'il. Ya, wa takunu mabniyatan fi mahali raf'in fa'il, maka dia akan menjadi mabni pada posisi rafa sebagai fa'ilnya ya, atau naibul fa'il atau yang lain kalau fi'ilnya majhul. Kemudian mislu contohnya ya, qara'tu as-suhufa, aku telah membaca suhuf, lembaran-lembaran. Qara'tu qara'a fi'lun madin mabni ya, wa ta, nah ta-nya ini kalau di i'rab وَتَاءُ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ فَاعِلٌ. Taknya domir mutasil mabni dengan tanda domah pada posisi rafa sebagai fa'il ya, qara'tu ya. Selanjutnya contoh yang lain al-qitarani ya yasirani, dua kereta itu melaju, maka ya yasirani fi'lun mudhari fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nun. Fi'il mudhari marfu dengan subu, dengan tanda tetapnya nun wal alifu, dan alifnya ini adalah domir ya, wal alifu domirun ya mutasilun fa'il ya, domir mutasil fa'il itu alifnya. Contoh yang lain at-talibatu najahna ya, para siswa perempuan itu berhasil, maka najahna ya najahna najaha fi'lun madin mabni. Wan nunu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Jadi nunnya itu dhamir muttasil pada posisi rafa sebagai fa'il. Nah, kemudian poin selanjutnya autat. Jadi kemungkinan yang kedua tadi yang pertama, sekarang yang kedua au tattasila bi kana wa akhwatiha wa takunu mabniatan fi mahalli raf'in ismu kana. Atau bisa bersambung dengan kana dan saudara-saudaranya, dan domain tersebut menjadi mabni posisinya rofa pada posisi rofa sebagai isim kana ya. Contoh ya mislu Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka di sana ada kuntum. Kuntum ini fi'il madi naqis ya, fi'lun madi naqisin. Wata, nah ta'nya itu domirun muttasilun mabniun fi mahali rafin ismu kana. Jadi ta'nya itu domir muttasil fi mahali rafin sebagai isim kana. Nah, kemudian khairanya kemudian khairanya adalah khaira khabar khabar kana mansubun bil fathah. Khairanya ini khabar kana mansub bil fathah. Kemudian contoh yang lain kunu yadan wahidatan. Kemudian contoh yang lain kunu yadan. Ya, kunu yadan wahidatan. Jadilah kalian ya bersatu ya. Jadilah kalian bersatu. Maka kunu fi'lun madin naqisin fi'il madin naqis. Wal wawu dhamirun muttasilun fi mahali rafin ismu kana. Ya, wawunya itu dhamir muttasil pada posisi rafa sebagai isim kana. Sedangkan ya dan itu khabar kana mansubun bil fathi. Khabar kana mansub dengan tanda fathah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.